Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan hadis mu'an'an, dan telah kita baca beberapa contoh yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala berkaitan dengan suatu riwayat yang terkadang perawi mendengar dari gurunya pada suatu hadis secara langsung, tapi terkadang pada hadis yang lain dia melakukan irsal, yaitu menjatuhkan perawi yang menjadi perantara antara dia dengan gurunya. Nah, kemudian setelah itu beliau mengatakan wa hadzan nahwu min ar-riwayati katsir ya'thuru ta'daduh. Contoh yang seperti ini dalam periwayatan-periwayatan itu banyak. Banyak untuk kita menghitungnya. Wa fi ma dzakarna minha kifayatun lidawil bahr. Dan pada apa yang telah kami sebutkan dari contoh-contoh itu cukup bagi orang-orang yang memiliki pemahaman. Nah, sehingga dengan contoh yang diberikan bisa mengkiaskan dengan yang lain, walaupun telah kita lewati bahwasanya pada sebagian contoh yang dibawakan oleh Imam Muslim tidak tepat. Qala fa idza kanat al illatu 'inda man wasafna qawluhu inna man wasafna qawluhu min qabl fi fasad al hadith wa tawhini idza lam yu'lam anna al rawiya qad sami'a mimman rawa 'anhu shay'an imkana al irsala fi imkana al irsali fi. Ini harakatnya salah. Tayyib. Apabila alasan di sisi orang-orang yang telah kami sifati pendapatnya sebelumnya berupa pelemahan terhadap satu hadis, apabila tidak diketahui bahwasanya perawi itu mendengar langsung dari guru yang dia meriwayatkan darinya. Suatu hadis. Yaitu alasannya apa? Imkanal irsali fi, karena ada kemungkinan irsal padanya. Lazimahu tarkul ihtijaj fi qiyad qawlihi bi riwayati man yu'lamu annahu qad sami'a mimman rawa anhu illa fi nafsil khabari alladhi fihi dzikrus sama. Lima bayyanna min qabl 'anil a'immati alladhina naqalu al-akhbar annahum kanat lahum taratun yursiluna fiha al-haditha irsalan wa la yadhkuruna man sami'uhu minhu wa taratun yanshatuna fiha fayusniduna al-khabara 'ala hay'ati ma sami'u fayukhbiruna bin-nuzuli fihi in nazalu wa bis-su'udi in sa'idu kama syarahna dhalika 'anhum. Jadi kesimpulan kalimat ini, akhwan, bahwasanya alasan orang-orang yang mempersyaratkan harus mendengar dari gurunya walaupun satu, itu berarti berkonsekuensi harus menolak semua riwayat dari orang tersebut kalau dia tidak menyatakan mendengar langsung. Kenapa? Karena para perawi, sebagaimana telah disebutkan contoh-contohnya, mereka itu terkadang meriwayatkan dari gurunya langsung, dan terkadang mereka menjatuhkan perawi yang menjadi perantara. Sehingga kalau lagi semangat disebutkan perantaranya, kalau lagi ingin cepat, perantaranya ini dijatuhkan dan langsung menyebutkan gurunya, sehingga menginginkan riwayat yang ali, yang lebih tinggi. Sebagaimana telah disebutkan syarahnya di depan. Wa ma'alimna ahadan min a'immati salafi mimman yasta'milu al-akhbara wa yatafaqqadu sihat al-asanidi wa saqamaha mithla Ayyub As-Sakhthiyani wa Ibn Aun wa Malik Ibn Anas wa Syu'bah Ibn Al-Hajjaj wa Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan wa Abdurrahman Ibn Mahdi wa man ba'dahu min ahli al-hadith fattashu an mawdi'i as-sama'i fil asanid kama da'ahu alladhi wasafna qawlahu min qabl. Kemudian Imam Muslim menguatkan pendapat beliau dengan amalan para salaf. Kata beliau, kami tidak mendapati seorang pun dari para imam-imam salaf, dari orang-orang yang bergelut dengan hadis, mimman yastamilul akhbar, yaitu mereka memang bergelut kerjaannya berkaitan dengan ilmu hadis. Nah, kami tidak tahu. Nah, dari orang-orang terdahulu dari kalangan salaf yang bergelut dengan ilmu hadis dan mereka senantiasa mencari kesahihan sanad dan juga membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif, seperti Ayyub As-Sakhthiyani, Ibnu Aun, Malik Ibnu Anas, Syu'bah, Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi serta orang-orang setelah mereka dari kalangan ahlul hadis, tidak kami ketahui mereka itu meneliti tentang apa? Tentang tempat mana yang perawi itu betul-betul langsung mendengar dari gurunya pada sanad, sebagaimana yang diklaim oleh orang yang berpendapat yang telah disebutkan pendapatnya di depan. Ini kata Imam Muslim. Jadi yang menjadi patokan mereka bukan dicek kalau bukan mudallis ini. Nah, permasalahan kita selama perawi ini bukan mudallis. Sehingga mereka tidak mengecek apakah dia mendengar langsung atau tidak. Karena kalau seorang yang thiqah walaupun dengan menggunakan an, maka diterima. Wa in ma kana tafaqqudu man tafaqqada minhum sama'a ruwatil hadithi mimman rawa anhum idza kana ar-rawi mimman 'urifa bit tadlisi fil hadith. Ini hanyalah upaya untuk mencari dari orang-orang yang mencari dari kalangan imam-imam itu pendengaran perawi hadis dari gurunya, apabila perawi itu masuk deretan orang-orang yang dikenal dengan tadlis dalam suatu hadis, yaitu upaya untuk menyembunyikan kelemahan gurunya misalnya, karena tadlis nanti macam-macam. Ya, untuk intinya untuk menutupi suatu kelemahan dalam hadis. Kalau perawi dikenal dengan sifat tadlis ini yang diistilahkan perawi yang mudallis, maka memang harus dicari. Nah, apakah dia dengar langsung dari gurunya atau tidak? Ini baru yang dicek oleh para ulama. Adapun perawi thiqat, maka tidak memerlukan. Wasyuhira bih, dan dia dikenal dengan tadlis. Fahina idzin yabhatsuna an sama'ihi min riwayatihi, maka ketika itu mereka pun mencari. Nah, apakah dia betul-betul mendengar dari gurunya dalam periwayatan itu? Wa yatafaqqaduna dzalika minhu, dan mencari. Ya, betul-betul dicek. Ya, demikian itu darinya. Kenapa? Kaitanzaha anhum illatut tadlis, agar terangkat dari mereka itu cacat tadlisnya. Faman ibtagha dzalika min ghairi mudallisin 'alal wajhi alladzi za'ama man haqaina qawlahu, fama sami'na dhalika an ahadin mimman sammayna wa lam nusammi minal a'immah. Kata Imam Muslim rahimahullah, maka siapa saja yang ingin mencari yang berupa pengecekan mendengar langsung atau tidak antara seorang murid dengan gurunya, tapi dari selain mudallis, selain mudallis dengan metode sebagaimana telah disebutkan pendapat yang telah dikaitkan di depan, maka kami tidak mendengar yang demikian itu dari seorang pun dari kalangan imam-imam yang disebutkan tadi dan juga imam-imam yang lain yang tidak disebutkan. Maksudnya Pak Ikhwan, maksudnya para imam dalam pengamalan ketika mengecek hadis, selama perawinya adalah perawi thiqat walaupun meriwayatkan dengan an, walaupun meriwayatkan dengan an, kalau dia bukan mudallis maka diterima. Thiqat dari thiqat, walaupun dengan an diterima. Tidak perlu mencari-cari dia betul-betul mendengar atau tidak, kecuali pada perawi yang disifati dengan sifat mudallis. Nah, yang suka apa? Suka menyamarkan. Sebenarnya dia mendengar dari seorang yang lemah, tapi karena tidak ingin menyebutkan orang lemah ini, akhirnya dijatuhkan saja, tidak disebut, langsung loncat kepada guru yang lain. Salah satu contoh bentuk tadlis. Nah, seperti ini memang harus betul-betul kita ngecek apakah perawi tersebut mendengar langsung dari gurunya atau tidak. Alhamdulillah. Nah, ini penegasan dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Taib. Cuma nahwanifillah, kalaim dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala bahwasanya ra'imah tidaklah mengecek mahallus sama, yaitu mengecek apakah perawi A mendengar dari perawi B secara langsung, kecuali pada perawi yang dikenal dengan tadlis. Ini sebenarnya tidak dikuatkan dengan fakta, sebab pada faktanya kita dapati contoh yang banyak ra'imah nam. Untuk memastikan suatu hadis itu betul-betul sahih, mereka tetap mengecek apakah fulan mendengar dari fulan atau tidak, ya, fulan mendengar dari alan atau tidak. Cuman apa yang disebutkan Imam Muslim, nah, dari sisi pengamalan di masa kini, maka itulah yang diamalkan. Selama perawinya bukan mudallis, nah, dan tidak ada nas dari para a'immah bahwasanya dia tidak mendengar dari gurunya, maka tatkala meriwayatkan dengan an, diterima riwayatnya. Taib. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Naktawi bihadza subhanakallahumma.